apa nasihat terhadap sebagian anak-anak yang mengejek orang tua temannya? Tidak boleh, ya. Ini haram. Nah, kalau itu dilakukan, ya tergolong pada perkara yang dosa besar dan sangat mengkhawatirkan. Allah, Nabi SAW bersabda apa? La'anallah man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Allah melaknat siapa? Orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Laknat di sini artinya apa? Melaknat kedua orang tuanya sendiri, yakni mencela, mencerca. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yal'anur rajulu walidayh? Apa ada seorang yang mencerca, melaknat orang tuanya sendiri? Nabi menjawab, yal'anu abar rajuli fayal'anu abah wa yal'anu ummah fayal'an ummah. Yaitu dia mencela ayah orang lain, akhirnya orang lain itu membalas mencela ayahnya. Atau dia mencela ibu orang lain sehingga orang lain itu mencela ibunya. Sehingga dengan dia mencela orang ibu dan ayah orang lain, menyebabkan orang lain pun membalas, berarti dia telah membuat kedua orang tuanya atau salah satunya tercela. Ini artinya dia telah mencela orang tuanya sendiri atau melaknat orang tuanya sendiri. Dan ini ancamannya apa? La'anallah, Allah melaknat dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau ada yang seperti itu, berhentilah dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, minta maaf kepada orang yang dicela orang tuanya, dan jangan mengulangi perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.